Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang banyak orang-orang melalaikannya. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kesempatan untuk duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di sebuah majlis ibadah, majlis yang paling tidak disukai oleh setan, majlis ilmu adalah majlis yang paling tidak disukai oleh setan. Kenapa? Kok majlis ilmu adalah majlis yang paling tidak disukai oleh setan? Ya, Yusuf, setan itu siapa Yusuf? Hah? Kenapa? Oh, enggak tahu Yusuf, enggak tahu namanya setan. Ahbab, setan itu apa Ahbab? Enggak tahu juga. Hamzalah, setan itu apa Hamzalah? Mana Hamzalah? Nah, setan juga enggak tahu setan. Sering nyebut setan tapi enggak tahu setan. Mana Ahnaf? Setan itu apa Ahnaf? Hah? Oh, juga enggak tahu. Naam. Imam, setan itu apa Imam? Enggak tahu juga. Muhammad bin Gunawan, setan itu apa? Tidak tahu juga. Khairun insyaAllah. Marwazi, setan itu apa toh? Jin. Kata Marwazi, setan itu jin. Ya. Jadi setan adalah musuh Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang beriman. Setan itu bisa berasal dari bangsa jin, dan setan itu bisa berasal dari bangsa manusia. Jin yang suka mengganggu, ingin menyesatkan, ingin merusak iman, merusak keyakinan, merusak ibadah, itu namanya setan dari kalangan jin. Dan di sana ada setan dari kalangan manusia, ia sama yang mengganggu orang berbuat baik, mengganggu orang untuk kemudian beribadah kepada Allah. Ini namanya setan dari kalangan manusia. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa majelis ilmu adalah majelis yang paling dibenci oleh setan. Ya, kenapa? Mari sebelum kita berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat 'alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Dengarkan makna dari hadis ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah satu kaum berkumpul di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, kecuali kaum yang bertemu, berkumpul, mengkaji ilmu agama itu, Allah turunkan padanya sakinah. Sekali lagi yang belum masuk masjid dari thullab, segera. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah turunkan di majlis itu as-sakinah. Sakinah artinya ketenangan, ketentraman. Ya, tenang. Orang yang belajar ilmu agama itu tenang, tentram di saat dia duduk di rumahnya Allah mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, iblis, setan-setan, dia tidak pernah menginginkan ada orang tenang, tentram hidupnya. Kenapa? Karena setan ini ketika mendapatkan ketenangan hidup di surga enggak puas. Makanya diusir oleh Allah. Diusir dari dalam surga iblis tersebut. Ya. Jadi tidak akan ada, tidak mau ada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Tenang ketika belajar ilmu agama. Ya. Oleh karena itu kan setan itu bikin gusar. Ya, bikin tidak tenang. Mikir ini, mikir itu. Sangat benci sama orang yang belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jadilah musuh terhadap setan. Kedua, majlis itu akan diturunkan rahmat oleh Allah. Sementara setan, iblis itu makhluk yang diusir dari rahmat Allah. Dibuang. Tidak dirahmati. Dikutuk oleh Allah. Sehingga dia tidak mau ada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar agama Allah. Sangat benci sekali. Ya. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala selalu mengingatkan kepada kita bahwa setan dari kalangan jin dan orang-orang kafir terus bersatu, terus bahu-membahu, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang belajar ilmu agama. Ya, setan itu terganggu dengan adanya orang yang belajar ilmu agama, benar-benar terusik hidupnya. Karena yang akan menyetop jalannya untuk merusak orang yang berilmu, yang mengerem langkahnya orang yang berilmu. Anas bin Abdurrahman tidak ada ini. Di mana? Ubaidah. Siapa lagi? Wijaya. Pen Wijaya. Sudah Nanda izinkan. Nah. Kemudian siapa lagi? Yang tidak ada, Ustaz? Abbas Lukman. Mana? Siapa lagi? Nah. Jadi barakallahu fikum ya abnai wa ya banati. Setan terus berusaha untuk kemudian menggagalkan orang belajar agama Allah. Jangan laki-lakinya, wanitanya digoda dengan berbagai macam godaan, supaya jangan belajar agama. Karena yang menyempitkan jalannya setan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah ini, orang-orang yang belajar ilmu agama. Yang menggampangkan orang untuk jalan menuju surganya Allah, ini loh orang yang belajar ilmu agama. Yang memperingatkan, yang menyetop orang-orang untuk jangan berjalan menuju neraka, ya ini dia, orang-orang yang berilmu, laki-laki ataupun wanita. Coba lihat salah satu contoh. Ketika bapak kita belajar ilmu agama, kan sering kita kena marah ketika kita melaksanakan kejelekan, ketika kita melaksanakan ya sesuatu yang dilarang oleh agama, membahayakan kita, dimarah. Berarti kan bapak kita yang sudah belajar ilmu ini benar-benar menyetop jalan setan menuju neraka itu, disetop. Umi kita paling cerewet di rumah. Ya, kenapa? Karena dia sering melihat akhlak kita, adab kita, perangai kita. Sementara perangai yang jelek ini disenangi oleh setan. Senang sekali. Wah, marah. Sampai kemudian mungkin mukul kita. Ini artinya bahwa umi kita itu benar-benar dengan ilmunya ingin melawan setan kita. Makanya kan sangat berbahaya bagi setan itu. Sangat berbahaya bagi setan itu orang yang belajar ilmu agama. Mungkin ya, dan dari abnai wa banati ada orang yang mungkin ya tidak menjadi dai kesana kemari, tapi mungkin ada yang jadi petani, ada yang jadi peternak, ada yang jadi perikan bekerja, ada yang mungkin pedagang. Tapi dia mau. mampu dengan ilmunya untuk membimbing, mengingatkan dirinya, istri, anaknya, benar-benar terhimpit jalannya setan untuk menggoda di hadapan orang yang berilmu. Makanya sangat dibenci majelis ilmu itu oleh setan. Ya? Makanya jangan ketika di majelis ilmu sering berteman dengan setan. Apa itu berteman dengan setan? Ya, keluyuran kesana kemari. Ya, menyembunyikan HP. Barakallahu fikum, main diam-diam. Itu kan berdusta semuanya. Berdusta terhadap dirinya, terhadap yang di atas yaitu Allah. Berdusta terhadap teman-temannya. Berdusta terhadap ustad-ustadnya. Ya, ini teman-teman setan. Maka jangan sekali-kali ketika belajar berteman dengan setan. Kita harus menjadi musuhnya setan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang sekali lagi, setan ini amat sangat tidak suka dengan orang yang belajar agama. Kenapa? Rahmat turun kepadanya. Sementara setan ini diusir dari rahmat Allah. Dia tidak mau kalau ada orang mendulang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa malaikat akan mengelilingi dia. Ya, malaikat akan mengelilingi majlis tersebut. Sementara malaikat adalah musuhnya setan. Dia berupaya bagaimana caranya orang-orang yang dikelilingi malaikat itu keluar dari majlis. Keluar dari belajar ilmu agama, diusir, ya, dimasukkan bisikan-bisikan, nas, ibumu sayang sama kamu, ibumu enggak suka, ibumu enggak ngirim duit, ibumu benci abimu, wah, berbagai macam. Yang lain lagi, kapan nikahnya kamu kalau begini duduk terus di majelis ilmu? Kapan mau bikin rumah? Kapan-kapan? Pokoknya sudah dibisik-bisik-bisik-bisikkan untuk kemudian mengusir dia. Jangan sampai dia berada dikelilingi oleh malaikat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Oleh karena itu pantas kalau antum-antum seperti ini sangat dibenci oleh setan. Ya. Keberikutnya, terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan Allah sebut, akan Allah posisikan sanjung puji di hadapan para malaikat. Sementara setan itu kan orang sudah diusir dari rahmat, diusir dari dalam surga, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Bagaimana akan terhormat? Bagaimana akan menjadi orang mulia, makhluk mulia? Oleh karena itu, orang atau dia tidak akan pernah menginginkan ada orang mulia. Maka termasuk dari penyebab kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ilmu, dan dia beramal dengan ilmunya. Atas dasar inilah setan itu sangat-sangat benci sama antum-antum ini. Sangat-sangat benci. Ya, makanya kan berupaya untuk didekatkan dirinya setan ini kepada kalian. Ketika sedang menghayal, melengu, tahu melengu ya, mungkin bahasa Lombok, sedang, ya, apalagi sudah bertopang dagu demikian, ya, menerawang, disitulah setan itu jadi teman sejati, teman setia. Barakallahu fikum. Maka jangan jadikan setan teman apalagi di saat kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, bahwa majlis ilmu itu adalah majlis yang sangat-sangat disenangi oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, majlis ilmu itu sangat dibenci keberadaannya oleh setan. Jaga baik-baik. Jangan berteman dengan setan di majlis ilmu. Tapi kita harus menjadikan setan itu adalah musuhnya kita. Abnai wa banati rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari ini semua, kalau kita berada di dalam kemuliaan, maka ada hal-hal yang kita jadikan penghiasnya. Ya, kita belajar ilmu agama ini butuh untuk menghiasinya agar lebih indah dan lebih cantik. Kalau wanita cantik, maaf-maaf, ya, kan cuma terlihat dari wajahnya. Tapi orang yang beragama bukan cuma itu memandang, oh orangnya cantik. Ya, tapi kecantikan itu dari akhlak dan adab. Perangai, apalagi seseorang yang belajar ilmu, maka dia harus menghiasi diri. Setelah dia berilmu itu, maka perhiasan orang yang berilmu itu adalah akhlak dan adab. Perhiasan wanita yang berilmu, laki-laki yang berilmu itu adalah akhlaknya dan adabnya. Ini adalah zinah perhiasan, barakallahu fikum. Sekarang yang paling penting harus diwujudkan oleh para pelajar ilmu agama, yaitu akhlak dan adabnya bersama Allah. Karena dia sedang beribadah loh. Orang yang belajar ilmu itu sedang beribadah kepada Allah. Berarti adab dan akhlak pertama kali yang harus dijunjung, yang harus dijaga, yang harus dipelihara pada dirinya, yaitu akhlak dan adabnya bersama Allah Azza wa Jalla. Rahim. Apa itu akhlak dan adab yang harus dimiliki oleh pelajar ilmu agama di hadapan Allah Azza wa Jalla? Pertama kali adalah, sudah kita singgung di depan, pertama kali adab dan akhlak besarnya di hadapan Allah adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana maksudnya? Dia belajar tidak mengharapkan sanjungan, pujian, ya, kedudukan, tidak mengharapkan ijazah, tapi semata-mata mengharapkan ridhonya yang memerintahkan kita untuk belajar. Siapa? Siapa yang memerintahkan kita untuk belajar? Allah Azza wa Jalla. Ini adab yang paling tertinggi bagi pelajar ilmu agama. Adab yang paling tertinggi, akhlak yang paling tinggi adalah dia mengikhlaskan semua apa yang dikerjakan di dalam belajarnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi barakallahu fikum, mencari ridha yang memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama. Kedua, mencari ijazah, imbalan, nilai ijazah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adab dan akhlak pertama kali yang harus kita miliki, hiasi diri kita. Mungkin ada yang bertanya terus, ikhlas itu di mana sih tempatnya? Di tulis saya ketika nulis, atau saya selalu ikhlas mengucapkan, atau bagaimana? Jadi keikhlasan itu adalah amalan di dalam hati kita. Ya, mengharapkan cintanya Allah, ridhonya Allah, nilai dari Allah, hasil dari Allah. Ini semuanya gambaran ketulusan dan keikhlasan yang ada pada diri kita. Ini yang harus pertama kali kita menghiasi diri. Karena ini perhiasan untuk semuanya. Ya. Kalau sampai segumpal daging hati itu sudah terbungkus dengan keikhlasan, maka semua organ-organ tubuh kita akan dikirimkan. Akan dikirimkan perintah-perintah ikhlas oleh hati kita. Ma'asyra abnai wa banati. Yang kedua, adab yang harus kita miliki sebagai perhiasan dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu taqwahu, bertakwa, takut kepada Allah. Jangan sampai ada orang yang saya takut kepada Allah tapi berani sama ustadznya, nantang, ngancam, ya, sama ustazahnya juga demikian. Ya, tidak boleh mencela, menghina, merendahkan. Tidak boleh. Ya, ketakwaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla akan membuahkan. Ketakwaan seseorang kepada Allah, keikhlasan seseorang kepada Allah akan membuahkan. Menghormati, memuliakan siapapun yang membimbing dia kepada kebaikan. Dia memuliakan, dia hormati siapapun yang membimbing dia kepada kebaikan. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu akhlak kepada Allah ini harus benar-benar dijaga. Ya, termasuk dari akhlak kepada Allah Azza wa Jalla ketika belajar, yaitu tidak bermalas-malasan di dalam beribadah. Ya. Bagaimana contohnya sholat, kemudian membaca Al-Quran. Barakallahu fikum, termasuk di dalamnya ya berwudu, semua yang terkait. Karena ini kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Penuntut ilmu itu adalah orang yang paling menjaga sholatnya, ibadahnya. Sampai-sampai pelajar ilmu, orang yang menuntut ilmu itu, dia tekun melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, adik-adik sering melihat kalau sudah selesai sholat, ya bubar, kabur. Ya, tahu bubar kabur, Haris? Hah? Nggak ada sholat sunnahnya. Masuk ke masjid duluan, duduk ngobrol. Ngobrol. Sana, sini, main. Ya. Azan dikumandangkan, tidak ada. Solat sunnahnya tidak dijawab azan, tidak. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dijawab. Diam, ngobrol. Barakallahu fikum. Ketika selesai azan, solat sunnah qobliyah juga tidak tergerak untuk melaksanakannya. Padahal dia sedang belajar agama Allah. Yang menganjurkan, yang mendorong untuk dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah itu adalah Allah. Setelah selesai sholat fardu wajib, loncat ke belakang, ngobrol di belakang. Ada yang bubar, pergi. Dan ada sholat sunnahnya. Nah, orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang benar-benar memperhatikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Salman, sholat apa tadi? Sering bubar setelah sholat apa? Sholat wajib. Tidak mengerjakan sholat apa? Ya, zikir amblas. Ya, zikirnya amblas. Padahal zikir itu luar biasa. Bagaikan tameng perisai dari setan-setan tersebut. Ya, jadi tidak boleh ada lagi kita melihat anak-anak kita yang belajar ilmu agama malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, ciri artinya penghias dari anak-anak yang belajar ilmu agama benar-benar memperhatikan. Coba kalau dia malas sholat jamaah, malas sholat, ya, maka coba lihat sholat sunnahnya lebih malas lagi. Yang wajib saja malas-malas, apalagi melaksanakan ibadah yang sunnahnya. Lihat, kalau dia semangat melaksanakan yang wajib, maka dia tahu namanya pelaksanaan yang wajib ini kan banyak bolong. Terkadang khusyuknya hilang, ya, terkadang bolong-bolong di sana sini. Ketika alhamdulillah datang, yang hilang enggak bisa dilangsungkan, cukup sampai alhamdulillah berhenti, ya. Nah, ini perlu ditutup. Setelah itu ingat lagi, oh ternyata belum selesai Al-Fatihahnya, diselesaikan. Ini adalah kekurangan. Penambelnya itu adalah sholat-sholat sunnah tersebut. Maka sekali lagi, bahwa orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang benar-benar memperhatikan hubungannya dengan Allah. Semua pintu-pintu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, dia buka, ya, dia datangi pintunya, dia berharap bahwa Allah Azza wa Jalla memberkahi dia di dalam belajar ilmu agama. Maka ini hal yang paling penting saya ingatkan terkait dengan adab belajar ilmu, yaitu adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ilmu, belajar ilmu adalah ibadah. Maka semua rentetan-rentetan-rentetan yang terkait dengan ibadah, orang yang berilmu atau belajar itu yang benar-benar menjaganya. Ya? InsyaAllah terkait dengan adab bersama guru, InsyaAllah akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita biidznillah di majlis. Barakallahu fikum. Maka ini yang paling penting saya ingatkan, ma'asyira abna'i wa banati, terkait dengan tugas kita, ya, dalam belajar ilmu agama adalah ibadah. Akhlak dan adab kita kepada Allah pertama kali yang harus kita jaga. Ya, tadi kita sebutkan bahwa adab dan akhlak untuk menghiasi diri kita di hadapan Allah, memperbaiki niat kita. Ya, kalau mungkin, barakallahu fikum, ada orang yang kok selalu Artinya tidak punya niatan untuk kemudian ikhlas untuk Allah. Tidak pernah terbetik misalkan. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, kalau misalkan dia tidak terbetik padanya ikhlas, tidak pula menginginkan duniawi, disinilah dia ucapan para ulama mengatakan ilmu itu enggan kecuali menjadikan dia ikhlas. Ya, ini ada orang yang belajar karena Allah, ada orang yang belajar karena ingin kedudukan, ingin ijazah, ingin titel. Yang ketiga ini kata para ulama, dia tidak pasang niat, tidak ada. Mau ikhlas tidak, menginginkan dunia juga tidak. Maka disinilah letak ucapan para ulama, fa'aba, ilmu itu enggan kecuali menjadikan dia ikhlas. Ilmunya yang membawa dia untuk menjadi orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya berpesan kepada semua putra-putri Ahlus Sunnati wal Jamaah, berbahagialah, bergembiralah. Allahu Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kalian untuk belajar agama Allahu Azza wa Jalla. Belajar agama butuh kesabaran. Ya, oleh karena itu sabarkan diri dalam semua keadaan. Yang menopang kita untuk bersabar, menjaga keikhlasan. Barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu saya tutup ya nasihat ini dengan kita sama-sama, ya, saya dan sekalian abnai wa banati, kita sama-sama berusaha ya dengan ilmu ini menjadi orang yang terbaik buat diri kita, terbaik buat kedua orang tua kita, terbaik buat saudara dan saudari kita, terbaik buat saudara dan saudari kita muslimin dan muslimat. Kita berharap demikian kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa aru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.